Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim atas besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram, dan kita sekarang masuk ke bab Asy-Syarikati wal Wakalah di halaman 359 ya. Bab persekutuan dan perwalihan. Hadis pertama nomor 903. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahiba fa idza khana kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari persekutuan mereka. Riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Seperti biasa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan seorang muslim bersekutu dengan yang lainnya. Artinya berpartner, bisnis bersama. Ini dibolehkan. Dan ini tentu masuk dalam masalah bab bisnis lebih banyak. Dibolehkan seseorang berpartner bisnis dengan orang lain. Dan di dalam Islam ada beberapa jenis partner bisnis ini. Yang pertama adalah masing-masing memberikan modal. Itu dikenal dengan syarikat mal. Saling memasukkan modal satu sama yang lain, dikelola secara bersama. Ada juga partner bisnis yang dari sisi seseorang di antara mereka punya modal, yang lainnya tidak punya. Tapi punya tenaga, punya skill. Namanya syarikat abdan. Dalam buku-buku fikih disebutkan seperti itu. Artinya yang satu punya modal, yang satu punya tenaga, skill. Maka yang punya skill mengelola itu. Ini juga dibolehkan. Juga termasuk ya, dalam syarikat abdan ini adalah kalau dua orang tidak punya modal sama sekali, tapi dua-duanya punya skill, kemudian mereka memulai menyatukan skill satu sama yang lain, maka juga masuk dalam syarikat abdan. Dan ini semua dibolehkan dalam agama Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan dalam bisnis asasnya itu adanya musyarakah, adanya sekutu, adanya partner, itu jauh lebih baik. Karena hadis tadi yang sedang kita bahas ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan masuk menjadi orang yang ketiga, tanda kutip ya, bagi dua orang yang bersekutu atau berpartner bisnis. Allah akan menjadi orang yang ketiganya, artinya Allah akan mendampingi mereka. Di sini ulama mengatakan berarti lebih baik orang kalau bisnis itu tidak sendirian. Memang dia ada partner, sehingga memang lebih kuat ya. Ada ide lebih banyak, modal bisa lebih besar, pengetahuan, pengalaman juga bisa lebih banyak. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memastikan, memberikan jaminan ikut dalam partner bisnis dua orang selama mereka syaratnya tidak ada yang berkhianat. Dan ini jelas ya, seorang muslim diharamkan berkhianat. Sebagaimana kita tahu ciri orang munafik ada empat. Yang pertama kalau berbicara bohong. Yang kedua kalau di berjanji dia pungkirin. Yang ketiga kalau diberikan amanah dia berkhianat. Dan yang keempat kalau dia berdebat, bertengkar, maka dia curang, gitu kan. Dia menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk meluruskan ya, kasus yang sedang dihadapin. Jadi di sini ciri orang munafik yang ketiga tadi adalah mereka kalau diberikan amanah berkhianat. Dan ini tidak dibolehkan dalam agama Islam, hukumnya haram. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berkahi sebuah bisnis yang dipartnerkan oleh dua orang justru kalau mereka tidak berkhianat. Memang dari awal Allah tahu isi hatinya seseorang itu. Dan subhanallah, ada banyak, ada orang yang saya ketahui mereka bekerja sama dari awal, sama-sama niatnya memang mengembangkan usaha, sama-sama merasa ini milik, gitu kan, rugi untung ditanggung bersama, pasti Allah berkahi, maju pesat usahanya. Tapi kalau dari awal sudah niatnya tidak benar, maka dipastikan tidak akan berjalan usaha itu. Jadi ini manfaat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala masuk dan menjadi ketiga dari dua orang yang saling berbisnis. Sebagian ulama mengatakan, kalau misalnya ada tiga orang, Allah lah yang keempatnya. Kalau ada yang empat orang, maka Allah lah yang kelimahnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang dengan orang yang berpartner dan diikuti dengan amanah dan tanggung jawab. Hadis 904 yang kedua dalam bab ini adalah wa anis sa'ibi al-makhzumi radhiyallahu anhu annahu kana syarikan nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tha fa jaa yawm al-fath fa qala marhaban bi akhi wa syariki, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari As-Sa'id al-Makhzumi, As-Sa'ib al-Makhzumi ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya ia dahulu adalah sekutu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Mekah, beliau bersabda, "Selamat datang saudaraku dan sekutuku." Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dilihat footnote nomor 1 dulu. Al-Hakim meriwayatkan bahwasanya As-Sa'ib adalah salah satu atau salah seorang serikat dagang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal Islam, sehingga ketika terjadi penaklukan kota Mekah ia berkata, "Selamat datang saudara dan serikatku yang tidak pernah membujuk dan bertengkar." Al-Hakim menilai sahih terhadap riwayat ini. Redaksi dalam riwayat Ibnu Majah adalah, "Engkau adalah serikatku dan engkau adalah sebaik-baiknya serikat. Engkau tidak pernah membujuk dan bertengkar denganku." As-Sa'ib termasuk orang yang mu'allaf dan Islamnya baik. Seperti biasa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, adalah bolehnya dalam Islam tadi syarikah, partner bisnis. Dan ini dikuatkan dengan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata sebelum diutus jadi rasul pernah berbisnis dan berpartner dengan orang lain. Termasuk dengan Khadijah sendiri radhiyallahu anha, sebelum menikah beliau partner bisnis. Dan partner bisnisnya adalah Khadijah punya modal, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengelola. Walaupun memang ya apa namanya itu berjalan di awal-awal sebelum masa kenabian. Setelah masa kenabian Nabi SAW sudah tidak berbisnis lagi, beliau fokus untuk berdakwah. Tapi itu terjadi di awal ya, sebelum masa penobatan kenabian. Dan beliau di sini setelah masa kenabian pernah bertemu dengan salah seorang partner bisnisnya di Mekah ya, pada saat orang itu datang mau ngucapin syahadat, kata Nabi SAW, "Selamat datang wahai saudaraku dan juga partner bisnisku," gitu kan. Jadi ini pelajaran yang sangat besar, dibolehkan partner bisnis. Dan yang kedua, Nabi SAW menunjukkan akhlak yang mulia. Bagaimana kita menyambut orang yang pernah berpartisipasi ya dengan kita. Jangan sampai misal ibu-ibu pernah partner bisnis dengan seseorang, dia berikan modal, kita kelola, berhasillah usaha itu. Kemudian sudah ada pengembalian modal, tidak ada lagi kerjasama. Kita sudah sukses, dia juga tetap sukses dengan awal seperti yang dia sebelum kita mengenalnya atau sebelum memberikan modal. Lalu kita melupakan jasanya, sama sekali tidak, mungkin kalau bertemu dianggap saingan bisnis lah, tidak mau melihatnya lah. Ini semua bukan dari akhlak Islam. Ya, Nabi SAW itu selalu mengenang satu saja kebaikan seseorang, terus dikenang, dianggap itulah prestasi yang terbaik dari orang itu, walaupun orang itu punya keburukan dan kekurangan. Itu salah satu ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pada saat teman-temannya Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in tiba di Madinah, perempuan-perempuan teman-temannya Khadijah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh langsung menyembelihkan kambing, kemudian memasakkan untuk mereka. Ini semua karena menghormatin Khadijah yang punya jasa yang sangat banyak di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bisa menilai kebaikan orang ya. Harus menilai kebaikan orang. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu harus fahami hadis ini, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Kita sudah tahu kata kunci ditambahnya nikmat bersyukur kepada Allah kan. Tapi ada hadis yang berbunyi, siapa yang tidak berterima kasih pada jasa seseorang yang pernah baik dengan dia, maka berarti dia tidak akan pernah dihitung bersyukur kepada Allah. Artinya Allah tidak akan tambahkan nikmat padanya. Sering-seringlah kita mengingat kebaikan orang lain, maka kita akan selalu berbuat baik dengan dia. Dan berbuat baik kita ini pahala. Begitu juga dengan orang mati ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebut-sebutlah, ingat-ingatlah kebaikan orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Oh, dia pernah begini, kebaikannya. Bahkan kita dilarang menyebutkan keburukannya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis 904. 905. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, asyraktu ana wa Ammar wa Sa'dun fima nusibu yawma Badr. Al-hadith rawahu An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku, Ammar dan Sa'ad, ini tiga orang nama sahabat ya, bersekutu dalam harta rampasan yang akan kami peroleh dari perang Badr. Riwayat An-Nasa'i. Kita lihat footnote nomor 1 dulu. Kelanjutannya adalah, maka datanglah Sa'ad dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan Ammar tidak membawa apa-apa. Hadith ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadith ini merupakan hujjah dalam masalah perserikatan orang dan pemilikan barang-barang yang mubah. Kita ambil pelajaran dari hadith ini. Kasus terjadi tiga orang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Ammar, dan juga di sini Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum berperang, mereka sepakat nih, nanti kalau kita menang, ada harta rampasan perang, berapapun kita dapat, kita bersekutu di situ. Misal yang satu dapat dua orang tawanan perang, yang satu dapat satu, disatuin, lalu dinilai nanti, dijual tawanan perang itu misalnya, atau harta rampasan perang yang ditemukan, lalu kemudian dibagi. Itu juga dibolehkan dalam agama Islam. Tapi sebelum terjadi peperangan tadi, sebelum terjadi peperangan gitu. Sama kasus ulama berikan contoh, kalau ada orang yang berburu, masuk di hutan berburu, tiga orang atau dua orang berburu, lalu berkata, berapapun buruan yang kita temukan, kita bersekutu di situ, bagi dua aja gitu kan. Maka yang satu dapat 10 ekor rusa misalnya, yang satu cuma dapat 5 ekor rusa, disatuin dibagi dua gitu kan. Itu dibolehkan dalam agama Islam, dia berbagi dengan temannya gitu kan, untuk membantu temannya kalau temannya kurang, atau malah dia dibantu kalau misalnya dia kurang oleh temannya. Itu dibolehkan. Ini yang dimaksud dalam kasus hadis tadi. Sampai dikatakan tadi di footnote-nya, ternyata satu dari tiga orang ini membawa dua tawanan perang dan yang lainnya tidak. Maka dua tawanan perang itu dinilai, dijual di pasar, kemudian nilainya berapa dibagilah kepada tiga orang ini. Dibagilah kepada tiga orang ini. Dan ini juga termasuk bentuk sekutu atau partner yang dibolehkan di dalam agama Islam. Hadis 906, nanti kalau ada yang mau bertanya, saya sarankan setelah bab ini selesai ya. Kira-kira ada pertanyaan apa, dicatat. Ini ada beberapa hadis setelahnya, sebelum masuk ke babul ikrar, ada bab setelahnya nanti. Kita selesaikan dulu hadis-hadisnya, baru kemudian ibu-ibu bertanya. 906. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, aradtu al-khuruja ila Khaybar fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala, idza ataita wakili bi Khaybar fa khudh minhu 15 waskan. Rawahu Abu Dawud wa sahaha. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, aku akan keluar, pada saat aku akan keluar menuju Khaybar, lalu aku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, jika engkau menemui wakilku di Khaybar, ambillah darinya 15 wasak. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Khaybar ini, sebelum saya sebutkan pelajarannya, adalah sebuah wilayah, tempat pemukiman orang-orang Yahudi. Tempat pemukiman orang-orang Yahudi, namanya Khaybar. Nabi SAW di situ punya partner bisnis orang Yahudi. Dan memang Nabi SAW masih punya hak kepada orang itu, ada 15 wasak. 15 wasak ini, wasak istilah takaran pada saat itu ya. 15 wasak. Walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan 15 wasak apa nih, kurma kah, gandum kah, enggak disebutin. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, kalau kamu tiba di sana ketemu dengan si fulan partner bisnis saya, maka ambillah hak saya 15 wasak. Dan ini ulama hadis lebih cenderung mengatakan kemungkinan besar adalah kurma. Karena memang pada saat itu rata-rata orang bercocok tanam kurma. Bercocok tanam kurma. Maka 15 wasak kurma. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bolehnya orang muslim berpartner bisnis dengan non muslim. Boleh. Teman saya orang non muslim, saya ajak partner bisnis, boleh kah? Boleh saja. Gitu kan? Selama memang tidak masuk dalam bab-bab yang diharamkan. Sudah pernah saya jelaskan ya, kalau ibu-ibu mau bisnis perhatikan beberapa poin. Yang pertama, modalnya harus halal. Enggak boleh modal haram. Karena itu tidak akan membuat keberhasilan dalam bisnis, pasti itu. Modal kalau halal walaupun sedikit Allah akan berkahi. Yang kedua, produk yang dijual halal. Enggak boleh produk berbau unsur haram. Yang ketiga, sistem yang dipakai juga sistem yang halal. Enggak boleh ada riba, manipulasi, penipuan, semua enggak boleh. Ya, sebenarnya sudah khianat, ya sudah kita sebutkan sebelumnya. Maka tiga hal ini kalau ada dengan izin Allah bisa berjalan walaupun partner bisnisnya non muslim. Jadi boleh saja, gitu kan? Ini pelajaran pertama, terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam punya partner bisnis orang Yahudi. Orang Yahudi. Kemudian yang kedua yang diambil pelajaran dari sini adalah kita dianjurkan dalam Islam meminta hak kita. Perhatikan ya, meminta hak. Misal ibu-ibu ada yang utang nih, lalu tiba masa pembayaran, dia gak bayar, kita gak boleh diam. Sampaikan. Karena kalau kita diamin, bisa saja mungkin dia lupa, dan kalau dia meninggal berbahaya itu bagi dia. Kan itu. Apalagi kalau tidak ada bukti-bukti tertulis, atau mungkin memang dia tidak mau bayar, lalu kita biarkan, berarti kita sedang membiarkan orang berbuat kemungkaran, kemaksiatan, gak boleh itu. Tidak membayar utang itu hukumnya haram, dosa besar. Terutama kalau orang itu mampu. Kalau dia tidak mampu pun, tetap dia harus menyampaikan, ibu punya utang nih, tiba saat jatuh tempo harus bayar, ibu gak punya kemampuan, ibu wajib bicara. Menyampaikan, maaf saya belum bisa bayar karena belum mampu. Wajib, kalau enggak dosa, gak boleh. Begitu pula dengan orang yang mampu tapi sengaja tidak bayar. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, matlul ghani dhulmun. Sengajanya orang yang mampu nunda bayar utang itu dosa besar, dosa kezaliman, enggak boleh. Gitu kan? Jadi dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tersebut. Jadi pelajaran kedua yang kita ambil dari hadis ini, dan ini penting sekali, setiap kali kita punya hak, kita minta kepada orang itu. Enggak ada masalah, enggak ada aib di situ. Bekerja, mana hasil saya? Enggak apa-apa. Partner bisnis, mana laporannya? Mana bagi hasilnya? Kemana modal saya? Jangan didiamin, enggak boleh. Mendiami itu secara sengaja bisa masuk dalam bab dosa, karena kita membiarkan orang berbuat kemungkaran. Gitu kan? Kalau kita sudah nagi, dia enggak mau bayar, ya itu lain, itu urusan dia. Cuma dia berdosa, kita enggak ada hubungannya lagi. Secara hukum syar'i, hisab hari kiamat kita sudah tidak ada, malah kita dapat pahala karena hak kita ditahan oleh dia. Tetapi tidak boleh diam yang merupakan hak kita, harus dibahasakan. Gitu kan? Jangan kena tidak enak, enggak apa-apa. Tapi dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang santun. Enggak boleh dengan cara-cara yang tidak benar ya. Seperti misalnya sengaja memukul itu atau berbuat yang lain, karena perilaku dia dalam tidak memberikan hak itu adalah salah. Dia berdosa. Tapi kalau kita ikutkan dengan hukuman-hukuman yang kita lakukan yang tidak berhubungan dengan masalah itu ya, maka kita juga berdosa di perilaku itu. Seperti misalnya ada orang sengaja mengukul pada saat menagih utang misalnya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam gitu kan. Dia nagih-nagih. Dan yakinlah ibu-ibu sekalian, rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan dan mengembalikan hak kita dengan caranya. Kita enggak tahu bagaimana itu. Tapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ada orang subhanallah pernah SMS saya, dia bilang, "Ustaz, ada orang utang sama saya 15 juta dan bagi saya itu sangat besar. saya sudah nagih orangnya enggak mau. Gimana caranya nih? Saya sudah sampai susah, sholat saya sudah tidak khusyuk dan terganggulah kegiatan saya gitu. Lalu saya bahasakan, itu memang banyak sekali ya jawabannya. Poin pertama, mungkin ya memang Allah SWT sedang mencoba Anda. Sabar ada pahalanya. Mungkin uang itu ada haramnya sehingga Allah belum kembalikan, gitu kan? Ini juga termasuk poin ya, karena kadang-kadang Allah ingin menghilangkan sesuatu yang tidak layak kita makan, tapi dengan caranya Allah. Ibu baru terima duit, ternyata duitnya duit korupsi atau duit haram, dompet kita hilang diambil orang. Baru beli HP baru mahal jatuh hilang. Kalau kita kembali kepada pendapat para ulama, mereka lebih cenderung mengatakan kalau tidak ditemukan berarti ada unsur haramnya di situ. Karena memang ada pepatah yang menjelaskan atau ada athar ya, bukan pepatah tapi athar. Athar ini dinukil dari para ulama salaf kita, dari sahabat dan tabi'in. Mereka mengatakan malun halalun ya, la yadi'. Seluruh harta yang halal tidak akan hilang. Enggak ada harta halal hilang. Pernah enggak ibu-ibu rasakan atau dapatkan pas kita kehilangan barang, kececer enggak tahu di mana ketemu lagi. Ya. Nah, itu karena memang dia halal, dia akan kembali. Dengan izin Allah kembali. Tapi kalau dia sampai berapa lama enggak kembali-kembali berarti ada unsur haramnya itu. Dan Allah punya cara. Kalau seseorang itu tahu hari kiamat ternyata dia selamat dari azab yang sangat berat karena dia tidak makan itu, maka dia akan bersyukur kepada Allah SWT, gitu kan? Karena memang bisa berbahaya. Kadang-kadang Allah SWT ingin selamatkan agar di perut kita tidak masuk yang haram tadi dengan caranya. Dan akhirnya jatuh ke tangan orang yang layak memakannya, memang ahli neraka, gitu kan? Misal pencuri, emang layak, gitu kan? Ada seorang ibu bilang sama saya, waktu itu dia masa hijrah ya, transisi dia pindah ke masa mengenal sunnah, udah mulai faham agama, udah mulai berubah penampilannya. Terus dia bahasakan ke saya, dia sempat, Ustaz, saya mengalami sebuah cobaan sekarang. Tapi akhirnya waktu saya berikan poin-poin saran, dia langsung mengatakan, saya ngambil hikmah yang sangat besar dari situ kalau begitu. Ternyata dia baru diberikan rumah oleh ayahnya, gitu kan? Walaupun memang sudah berumah tangga. Kemudian di rumah baru itu dia membawa semua barang-barang dia, termasuk waktu dia masih di masa jahiliyah, gitu kan? Dia nggak tahu dari mana sumbernya, atau termasuk ada pakaian-pakaian yang sangat terbuka, gitu, beragam macam hal lah, gitu kan? Dia bilang, subhanallah, saya pergi taklim, dia bawa anaknya pergi taklim pakai mobil, kemudian dia baliknya agak malam karena dari ada beberapa taklim, untuk 3 taklim kalau salah dihadirin. Dia pulang ke rumahnya, rumahnya kosong, terbongkar semua, sudah dirampok, bersih, nggak ada satupun ditinggalin di rumah itu. Diambil semua oleh pencurinya. Dia tanya tetangganya, ini siapa yang masuk? Tadi katanya ada keluarganya ibu, ngakunya keluarga, gitu kan. Jadi akhirnya dibongkar, dibawa pakai mobil truk. Bayangin aja mobil truknya bisa parkir di situ, bongkar barangnya. Dan orang-orang tetangganya pikir karena dia orang baru di situ, oh mungkin memang keluarganya, gitu kan. Dia bilang, subhanallah, sampai dia bilang, Ustaz, bro saya. Ada bro saya itu yang dulu saya masih pakai, gitu kan, itu hilang juga, diambil semuanya. Dan terakhir dia bilang, saya cuma bilang waktu itu ada amanahnya orang, uang di amplop atau berapa juta waktu itu uangnya, dia lupa, saya lupa, tapi dia sebutin itu saya taruh di laci meja belajar anak saya. Saya bilang, mudah-mudahan ini gak hilang, ini amanahnya orang. Dia buka, ada uangnya. Justru itu yang ada, tapi semua yang dulu ini yang dia tidak tahu dari mana sumbernya hilang semua, diambil sama pencuri, gitu kan. Maka hikmah yang paling besar waktu itu saya berikan gambaran, mungkin Allah Subhanahu wa taala memang ingin mengambil dari ibu, gitu kan, dengan caranya yang memang tidak perlu repot. Dia bilang, memang Ustaz, saya sekarang jadi berpikir waktu saya susun ya perhiasan-perhiasan saya dulu, saya enggak tahu dari mana sumbernya, atau kalau saya pakai bisa jadi fitnah bagi laki-laki. Ini saya mau kemanakan nih, kalau saya kasih orang lain, mungkin kalau dipakai malah jadi masalah juga. Misal pakaian yang terbuka, dikasih ke orang, lalu orang itu pakai terbuka, kan kita dapat dosa juga. Ini gimana caranya nih? Tapi dengan adanya kasus pencurian, diambil secara paksa dengan dia, tanda kutip kan. Jadi dia tidak ada hukum syar'i di situ. Mau orang pakai pun nanti setelah itu tidak ada hubungannya, karena memang dicuri dari dia kan, bukan dia yang kasih. Maka seperti itu kurang lebih ya, cara bagaimana Allah bermain tanda kutip untuk mengambil sesuatu dari seseorang. Itu tanda kebaikan sebenarnya. Sekali lagi, harta yang halal pasti akan kembali dengan izin Allah. Kalau kita pernah utangin orang kemudian tidak dibayar-bayar, sudah nagih, maka muhasabalah. Dan yakinlah ibu-ibu sekalian, hidup ini terus berjalan rodanya. Setiap hari lembaran buku kamal kita ada, dan setiap hari juga pembagian rezeki kita ada. Itu terus ada. Allah SWT punya dengan cara itu. Tidak pernah, besok ini tetap akan ada. Selama kita hidup akan ada makanan kita makan, akan ada pakaian kita pakai, akan ada udara yang kita hirup, akan ada cahaya matahari yang akan ditarik oleh mata kita sehingga bisa memantulkan kembali, melihat apa yang kita inginkan. Akan ada suara yang akan ditangkap oleh kuping kita dan kita tahu target orang kepada kita, gitu kan? Akan banyak aktivitas berjalan. Tidak ada masalah semuanya sebenarnya, gitu kan? Makanya dalam Islam masa lalu adalah masa yang lalu. Dijadikan sebagai pelajaran. Kalau kesalahan bertaubat, kalau kebenaran kita bersyukur, gitu kan? Sekarang adalah hari ini. Bagaimana hari ini saya laluin kehidupan? Ada permasalahan saya pecahkan, ada perintah saya kerjakan, ada larangan saya tinggalkan. Besok itu adalah sesuatu yang gaib, kita nggak tahu. Ya, kita boleh mempunyai program, tapi bukan menjadikan sebagai tujuan utama, karena kita nggak tahu. Bisa meninggal hari ini kok, nggak sampai besok. Itu urusan besok, urusan besok, gitu kan? Bisa diprogramin tapi bukan menjadi tujuan utama. Tapi sekarang hari ini yang saya jadikan sebagai pegangan hidup. Ini pelajarannya. Jadi boleh berpartisipasi dengan orang non muslim, dan juga kita dianjurkan untuk mengambil dan meminta hak kita. Meminta hak kita, jangan dibiarin. Hadis 907, wa an Urwah al-Bariqi radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ma'ahu bidinarin yashtari lahu udhiyah. Al-hadith rawahu al-Bukhari fi athna'i hadithin waqad taqaddam. Dari Urwa al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya dengan uang satu dinar untuk membelikan beliau hewan kurban. Hadith Bukhari meriwayatkannya di tengah-tengah suatu hadith sebagaimana tersebut dalam hadith dahulu nomor 840. Jadi hadis ini memang sudah pernah lewat sebelumnya ya. Nanti akan kita kembali ke situ. Di sini dikatakan lihat nomor footnote nomor 2 hadis nomor 840. Kita lihat kembali ya. Coba dibuka hadis 840. Ya, di halaman 331. Di halaman 331. Saya bacakan kembali ya, 840 itu. Wa an Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atau dinaran liyashtariya bihi udhiya aw syatan fashtara bihi syatain faba'a ihdahuma bidinar fa'atahu bisyatin wa dinar fada'a lahu bil baraka fi bai'ih fakana lahu fakana law ishtara turaban larabiha fihi rawahu al-khamsa illa an-nasai wa qad akhrajahu al-bukhari fi dhimni hadithin wa lam yasuq lafdhu. Dari Urwa al-Bariqi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Lalu dia datang membawa kepada beliau, kepada Nabi SAW, seekor kambing dan satu dinar. Lalu Nabi SAW mendoakan agar jual belinya diberkahi Allah, sehingga kalaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan. Riwayat Imam 5 kecuali Nasa'i, Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dalam salah satu riwayatnya, namun lafadznya tidak seperti itu. Yang dimaksud sini adalah riwayat ini ada disebutkan dalam riwayat Bukhari tapi dengan lafadz yang berbeda. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ibu-ibu sekalian. Kita boleh meminta tolong kepada orang lain untuk diberikan sebuah produk. Misal kasus ini ya, Nabi berikan satu dinar kepada sahabat tadi Urwah radhiyallahu anhu, berikanlah saya satu ekor kambing. Ternyata Urwah pada saat datang ke pasar dengan satu dinar bisa membeli dua ekor kambing. Lalu Urwah mengambil inisiatif. Pesanan Nabi berapa ekor? Satu. Sementara sekarang dia dapat dua ekor kambing. Maka Urwah pada saat itu menjual satu ekor yang lain, karena pesanan cuma satu ekor kan. Dan memang uang itu khusus ya gitu, untuk satu ekor. Urwah mendapatkan dua ekor. Lalu Urwah pun menjual yang satunya, ternyata laku satu dinar juga. lalu membawa kepada Nabi SAW satu ekor kambing pesanan Nabi plus satu dinar seperti uangnya Nabi tadi, kembali utuh dan sudah dapat satu ekor kambing. Lalu menceritakan dengan Nabi SAW kejadiannya. Maka Nabi SAW mendoakan agar setiap kali Urwah berbisnis untung, diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Sampai-sampai kalau dia menjual debu, kata Nabi SAW, maka Allah akan menjadikannya untung, akan menjadikannya untung. Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, ibu sekalian, pertama bolehnya minta tolong dengan orang lain, gitu kan? Yang kedua, orang lain itu kalau sudah sampai target, misal saya titip uang 1 juta beliin baju ya, misal. Kemudian pada saat dia ke pasar ada baju mereknya ini, warnanya ini, dikasih fotonya ke dia. Dia pergi ke pasar, didapat, gitu kan. Ternyata toko yang kita datangin itu memang toko eceran. Lalu kemudian dia dapat di pasar yang sama, di lantai yang berbeda ada grosir. Ternyata harganya setengah, dia bisa beli 2 baju. Contoh. Lalu kemudian dengan 1 juta dia bisa dapat 2 merek yang sama, warna yang sama, model yang sama, gitu kan. Lalu kemudian yang satunya dijual sama dia, gitu kan, dijadikan duit. Dijual jadi 500 ribu atau 1 juta, kemudian dia bawa kepada kita keduanya. Itu seperti itu kejadiannya ya. Dari hadis ini diambil pelajaran yang lain juga, ibu-ibu sekalian. Orang yang diamanahkan tadi untuk beli tidak boleh menyembunyikan apapun. Jangan karena misal 1 juta nih, lalu kemudian kita dapat grosir tadi, ternyata bisa beli 2. Ah, yang penting kan dia pesan 1. Saya enggak usah sampein, yang 1 berarti punya saya dong, gitu kan. Nah, ini enggak boleh, gitu kan. Karena kasusnya adalah memang dia sedang diamanahkan. Dia sedang diamanahkan. Maka semestinya dia jujur. Ini loh tadi 1 juta kamu kasih, ternyata kamu beli di toko itu. Saya coba putar di pasar tadi, ternyata saya temukan ada lantai sekian, tadi lantai 5 kamu nih, atau lantai 1, di lantai 5 itu ternyata ada yang grosir dan baju yang sama, merek yang sama bisa 2. Nih, yang 1 saya jual, atau dia bawa bajunya sendiri. Ini 500 ribu saja harga, ini 1 juta nih. Apa ini 1 juta dapat 2 baju, ini baju kamu. Dikasih semuanya. Karena ini adalah ya, diberikan titipan, amanah, maka dia kembalikan semua. Kata para ulama, orang yang melakukan perbuatan ini bukan mustahil dia akan mendapatkan doa Nabi SAW. Artinya, salah satu yang menyebabkan seseorang nanti bisa sukses berbisnis, laku apa yang dia dagang, pada saat dia dititipin sesuatu pada oleh temannya, memang titipan ya, maka berarti dia memberikan apa adanya. Apa adanya, dia tidak jadikan sebagai bisnis. Ibu-ibu sekalian juga perlu tolong digarisbawahi satu hal. Harus hati kita dipisah nih. Ada bisnis, ada bantuan, ada pahala di situ. Jangan semua permintaan bantuan orang dibisniskan. Seluruh di hati kita bisa. Jadi apapun orang bilang, untung apa nih, saya dapat berapa nih, gitu kan. Sehingga tidak ada namanya bantu lagi kepada orang. Dan kalau sudah tidak ada sesuatu yang dia bisa dapatkan secara finansial duniawi, maka dia nggak mau bantu, gitu kan? Ini salah nih. Nah, boleh begitu. Kita harus bisa tahu kalau kita punya rental mobil, misal contoh, satu waktu ada kerabat datang mendesak mau pakai, gitu kan? Dan memang kasusnya adalah dia orang tidak mampu, dia bukan mau rental, dia mau datang pinjam, pinjamin, nggak ada masalah. Jangan dipikir, ini kalau saya sewain ke orang lain ini, per jam bisa dapat sekian. Ya memang ada saatnya kita berbuat pahala, bantuan. Jadi memang begitu. Jadi jangan semuanya, karena kalau kita penuhkan hati kita dengan semua harus ada bisnisnya, maka kayak tadi kalau ada teman yang titip, titipan pun kita anggap sebagai bisnis. Harus ada keuntungannya apa nih, gitu kan. Kalau tidak maka dia, ya gak bisa, ya begini, ya macam-macam alasan, karena tidak ada pikiran masalah akhirat. Jadi harus dipilah ya. Kalau kita memang akadnya bisnis jelas, silahkan, gak ada masalah. Tapi kalau titipan dan amanah, maka berarti amanah, gitu kan? Titipan amanah dikembalikan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dan ini tetap ada pahalanya di sisi Allah SWT. Ingat, dengan jujur seperti ini, Allah akan berkahi bisnis kita setelahnya. Itu jadi penyebab. Karena ulama hadis sepakat, mengatakan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemungkinan bukan hanya untuk Urwah radhiyallahu anhu, gitu kan? Tapi untuk semua orang yang melakukan seperti perilaku Urwah. Dititipin, dia kasih semua, maka Nabi SAW doakan ini berlaku bagi semua orang yang mengikuti perilaku itu. Dan ini sangat jarang orang lakukan ya. Nah, mereka pasti akan berpikir, ya sudahlah, dititipin begini, ya sudah begini. Beda ya, bisnis. Lain kalau bisnis memang dia mau beli barang dari saya. Ini saya mau beli barang ini. Saya mau beli, bukan titip ya, saya mau beli. Baik, kita kasih harga dari awal, harganya sekian. Ini uangnya dikasih duluan, ya udah nanti kita beli lebih murah gak ada masalah. Karena sudah sepakatan apa? Bisnis dari awal. Tapi kalau saya titip ya bu ya, baiklah pas masuk ke toko ternyata dapat lebih murah ya harus dikembalikan. 1 juta dapat baju 700 ribu, ini 300 ribu lebihnya ternyata saya dapatkan cuma begini. Harus bisa ikhlasin, karena itu memang bab sendiri itu ada pahala memang ya. Ada saatnya kita bersedekah, itu termasuk sedekah, berbuat baik bagi orang lain gitu kan. Nah orang yang lakukan ini, poin ini, maka dipastikan mendapatkan berkah doa Nabi SAW, Allah akan berkahi bisnisnya. Gitu kan. Sampai di sini dikatakan kalau dia jual pasir pun tanah maka akan untung, gitu kan. Sampai seperti itu. Jadi akan dapat berkah. Kemudian dalam hadis yang lain 908 ya. Wa an Abi Hurairah anhu qala ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar 'ala shadaqah. Al hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Umar untuk mengambil zakat. Hadis muttafaqun alaih. Nomor 3 kita lihat redaksinya adalah dikatakan bahwa Rasulullah SAW melarang pemungutan sedekah atas Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas paman beliau. Maka Rasulullah SAW berkata, Ibnu Jamil tidak disiksa, hanya saja ia semula adalah orang fakir lalu diberi kekayaan oleh Allah. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadapnya. Ia menahan baju-bajunya dan menyediakannya di jalan Allah. Sedangkan Abbas sedekahnya adalah tanggunganku berapapun jumlahnya. Kemudian beliau berkata kepada Umar, wahai Umar, tidakkah paman seseorang itu saudara laki-laki kandung ayahnya? Kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama adalah seseorang pemimpin dianjurkan untuk membentuk tim khusus untuk mengumpulkan zakat. Jadi pemerintah itu punya kewajiban memang mengumpulin zakat, gitu kan? Dan ini ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, ya. Mereka seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pada saat mereka jadi khalifah, memang mereka mengutus orang-orang untuk ngumpulin zakat. Pengumpul-pengumpul zakat ini tidak boleh mengambil imbalan. Pengumpul zakat tidak boleh mengambil imbalan. Dia dari orang-orang ya. Mereka harus tolak, nggak boleh. Makanya ada dalam hadis Bukhari, seseorang pernah diutus oleh Nabi SAW untuk ngumpulin zakat. Pas tiba di Madinah, dia bilang, ini zakat yang saya kumpulin dan ini pemberian buat saya. Lalu Nabi SAW dengar, Nabi SAW naik di atas mimbar dan ciri khas beliau SAW, beliau tidak menyebutkan nama. Beliau tahu siapa yang diutus. Beliau naik di mimbar setelah tahmid dan salawat, beliau mengatakan, kenapa ya ada orang yang saya utus mengambil, mengumpulin zakat, lalu dia bilang ini zakat kalian dan ini buat saya. Kalau seandainya dia punya hak dari zakat yang dikumpulin, duduk aja di rumahnya, maka dia akan datang bagiannya nanti, akan dibagikan. Gitu kan? Artinya tidak boleh orang sengaja memilah dari uang yang dia ambil. Itu tidak boleh. Gitu kan? Ini juga poin-poin penting. Kalau sekarang lebih peka, para ulama fikih mengatakan, dianjurkan agar seorang pegawai tidak memakai uangnya untuk keperluan perusahaan atau keperluan toko, walaupun kembalian, kecuali memang dijelaskan atau memang disampaikan kepada pimpinannya, orangnya. Jadi gak boleh misalnya ibu kasir nih atau bendahara, udah duitnya perusahaan ada 200 juta saya pakai dulu deh 30 juta, nanti saya kembaliin 2 hari lagi. Itu gak boleh, tidak boleh, itu amanah, gak boleh dipakai. Gimana caranya dipakai, gitu kan? Harus disimpan, gak boleh. Kecuali dia minta keridhaan dari pemiliknya, itu lain. Tapi kalau dia pakai dengan alasan tidak ada yang tahu, toh juga saya akan kembalikan, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Mulai dari hal yang kecil ya, kembalian duit dan seterusnya, ini berbahaya sekali. Jadi kan, saya pernah menegur salah satu pegawai saya di toko di Kalibata itu, pada saat malam saya datang, saya katakan, mana pembukuannya, gitu kan. Kemudian dihitunglah uang yang ada di kas, ternyata uangnya kurang gitu. Lalu kemudian dia buka dompetnya, dikeluarin dari dompetnya. Mungkin tercampur di sini Ustaz uangnya, dikeluarin dari dompetnya. Kok bisa tercampur? Bagaimana cara yang tercampur nih? Ini bukan masalah kasus 50 atau 100 ribu, tapi kamu bisa memakan uang yang haram. Berbahaya sekali. Enggak boleh. Dan saya tidak boleh membiarkan itu. Kalau kamu minta sedekah enggak apa-apa. Ambil, saya butuh, silakan ambil. Bisa mungkin kita bantu gitu kan. Tapi kalau sembunyi diam-diam enggak boleh. Haram, berbahaya sekali. Mungkin orang tidak lihat tapi Allah SWT melihatnya. Itu kan berbahaya, akan datang hukumannya. Enggak ada dosa yang tidak ada konsekuensinya. Jadi berbahaya sekali, jangan sampai terjadi ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi boleh kita mengutus seseorang mengumpulin zakat, boleh sekarang kalau kita menggunakan bahasa lebih luas juga marketing kan itu dalam perusahaan itu enggak ada masalah, semuanya boleh saja gitu kan. Tapi tidak boleh mereka berkhianat. Kan gitu. Marketing gitu kan, masuk nawarin brosur dia digaji pakai baju perusahaan, tapi dia tawarin produk lain lagi. Yang dibawa enggak boleh. Udah kerja udah digaji, motornya, transportasinya memang dari perusahaan A, kemudian dia tawarin juga produk perusahaan B. Bahkan kadang-kadang subhanallah ada yang lebih berkhianat. Berbahaya sekali berkhianat dalam masalah-masalah begini, karena akan mendatangkan pendapatan haram dan ini berbahaya. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Daging yang tumbuh dari pendapatan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ibu-ibu sekalian renungi satu hal ya. Kita ini Allah SWT berikan jangkauan, ada jangkauan. Misal mata kita nih, jangkauannya kan ada. Ada batasnya. Telinga kita jangkauan nangkap suaranya ada batasnya. Hidung kita ada batas bisa menghirup, mencium mana bau busuk mau tidak yang wangi. Mulut kita juga punya kapasitas merasakan. Perut kita kira-kira bisa masuk berapa piring? Sepiring, dua piring. Tiga piring udah gak mungkin, udah kekenyangan gitu kan. Mungkin udah gak bisa minum. Itu kapasitas ya. Tangan kita cuma ukuran seperti ini saja. Berarti kita tidak akan jangkau lebih daripada itu misalnya. Kaki melangkah. Kira-kira langkah kaki kita sebesar apa sih? Semeter? Itu berarti langkah kita ya. Ada batasnya Allah kasih. Maksudnya apa? Jangan sampai kita melampaui kapasitas yang kita ya milikin. Atau ingin mengambil haknya orang lain. Gak bisa. Ya, gak bisa. Banyak orang subhanallah, saya masukkan datangkan contoh ini ibu sekalian, banyak orang mengambil uang sampai sekian miliar. Memang mungkin di print di bukunya banyak nolnya gitu kan. Tapi mereka tidak sadar bahwasanya kapasitas perutnya itu cuma dua piring nasi. Ngapain ambil miliaran itu untuk apa? Mau diapain? Bukankah semenit lagi bisa meninggal dunia tanpa sebab? Lalu kemudian itu dipertanggungjawabkan sangat berat hari kiamat, disiksa sekian ribu tahun di neraka. Ngapain gitu? Enggak ketemu gitu kan. Mestinya orang harus berpikir dia punya kapasitas. Ibu-ibu harus tahu kita mata ini dibatasin dengan tembok, enggak bisa. Jadi enggak usah kalau pagi-pagi bangun melihat dari pagarnya tetangga ngapain dia. Mata kita enggak bisa jangkau itu. Enggak usah pusing dengan itu. Nanti lihat tetangga pakai mobil merah baru ya, mereknya apa ya? Oh, ganti juga mobilnya. Lah iya, nanti akhirnya mendatangkan banyak hal yang tidak perlu. Sudah, mungkar yang kelihatan, kesalahan pun orang lain yang dijangkau oleh mata, yang dijangkau oleh kuping. Memang kedengaran, yang ketahuan, itu yang kita ingkar mungkar. Yang tidak, enggak usah cari tahu. Ngapain susah-susahin hidup? Wong kita juga memang punya kapasitas, punya batas, enggak bisa lebih daripada itu. Manusia enggak bisa. Ya, kita harus pahami masalah-masalah seperti ini. Jadi boleh kita pekerjakan orang, boleh jadi marketing, tapi mereka juga harus amanah. Ya, kita harus amanah. Kemudian yang kedua diambil pelajaran di sini adalah bolehnya seorang pemimpin mengeluarkan atau mengatakan kepada orang yang sedang ditugaskan, tidak usah kamu ambil zakat dari si fulan, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, gitu kan? Seperti kasus di sini ada tiga orang yang disebutkan. Yang pertama adalah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengambil dari Ibnu Jamil. Ya. Ibnu Jamil ini Nabi SAW bersabda, Ibnu Jamil tidak disiksa, hanya saja ia semula adalah orang fakir lalu diberikan kekayaan oleh Allah SWT. Artinya yang dimaksud sini adalah pada saat itu Ibnu Jamil waktu Umar lagi keliling mau ambil zakat, memang dia terhitung hari itu mampu baru dapat kekayaan. Tapi belum masuk masa haulnya. belum masuk masa haul, dia termasuk jangan diambil zakatnya, gitu loh. Ini yang dimaksud dengan Ibnu Jamil. Kemudian Khalid bin Walid juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil. Di sini dikatakan karena kalian telah berbuat zalim terhadapnya, ia menahan baju-baju yang menyediakan di jalan Allah. Artinya Khalid bin Walid ini di masa jahiliyah, gitu kan, pada saat dia memang kaya raya. Kemudian dia masuk Islam, itu ditinggalin semua sama dia. Ditinggalin semua sama dia. Waktu pembebasan kota Mekah, Khalid bin Walid mendapatkan kembali hartanya, rumahnya, baju perangnya, ditinggal di Mekah, gitu kan. Maka waktu itu Umar dilarang oleh Nabi SAW untuk mengambil zakat dari Khalid bin Walid, karena ini memang harta dia dulu, belum masuk sekarang untuk dikategorikan mengambil zakat. Kemudian yang ketiga adalah Abbas, paman Nabi SAW. Di sini Nabi SAW memberikan gambaran paman itu sama dengan kedudukan ayah. Maka kata Nabi SAW, berapapun anggaran sedekahnya, zakatnya Abbas, saya yang tanggung. Nabi bilang, Nabi yang tanggung. Dan ini boleh ya, berarti boleh kita menanggung zakatnya orang lain. Boleh. Misal ibu-ibu punya saudara kandung nih, dia baru sukses lah, atau mungkin baru dari sarjana, dia punya zakat, dia punya kemampuan. Zakat dia ada misalnya 2,5%, 5 juta misalnya. Lalu kita punya kelebihan harta, kita mengatakan, sudah kamu gak usah keluarin zakat itu, saya yang bayarin. Boleh saja, kita bayarin zakat dia, gitu kan. Diambil daripada perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membayar zakatnya Abbas. Dan di sini lebih pantas untuk dibantu seperti tadi, gitu kan? Karena kita anggap kalau dia keluarin zakat 5 juta, mungkin 5 juta itu kebutuhan satu rumah tangga dia, mungkin dia bisa pakai. Anggap kita bersedekah buat dia, gitu kan? Dengan membayar zakatnya. Juga di sini lebih pantas kalau dia adalah orang yang terdekat, dan orang yang terdekat dengan kita adalah saudari kandung ibu, lalu pindah ke saudara kandung ayah, gitu kan? Tante itu tante pengganti ibu ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khal bi manzilatil tante itu posisinya pengganti ibu. Jadi kalau ibu kita meninggal, yang kita baktiin siapa? Tante. Saudarinya, saudarinya ibu, adiknya atau kakaknya, gitu kan? Seayah atau seibu, seibu saja atau seayah saja, semua itu namanya kandung dalam Islam ya. Misal ada seseorang berpoligami, dia punya anak dari dua istrinya misalnya, maka tetap saja hukumnya di sini sama, ya. Hukumnya di sini sama, artinya ayah anak dari istri kedua itu kan dengan anak dari istri pertama, anak seayah kan, tetap dikatakan itu kandung. Yang paling kuat memang seibu seayah, tapi kalau seayah saja tetap namanya kandung. Sama juga dengan seibu. Seibu, misal ada ibu janda punya anak, nikah sama laki-laki lagi, kemudian punya anak lagi dari suami yang kedua. Berarti anak dari suami pertama sama anak suami kedua adalah saudara seibu, satu kandung sama ibunya. Ini juga namanya kandung dalam Islam. Jadi jangan pakai istilah saudara tiri ya, ini gak benar. Karena mereka seayah atau seibu, atau seayah saja atau seibu saja. Yang dimaksud dengan saudara tiri itu kalau tidak ada hubungannya sama sekali. Janda punya anak, nikah dengan duda punya anak, ini gak ada hubungan sama sekali. Ini yang dinamakan saudara tiri. Semestinya begitu ya, cuman orang tidak paham ini. Maksudnya tadi kalau seibu seayah atau seibu seayah, ini semuanya adalah kandung sama. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau ibu kita meninggal, maka yang kita wajib baktiin setelah ibu adalah saudara seibu seayah, atau seayah atau seibu saja dari ibu kita. Baktinya ke situ, sama dengan bakti pada ibu. Sama halnya dari ayah adalah saudara atau saudara lebih pantas saudara ya. Jadi kalau dari ayah itu lebih tinggi posisinya saudara laki-lakinya ayah daripada saudari perempuannya. Faham ya? Karena jenis kelaminnya sama. Tangkap gak ini? Kalau dari ibu yang lebih wajar untuk dibakti adalah saudari perempuannya ibu, karena sejenis kelamin dengan ibu kita, pengganti ibu. Jadi kalau paman dari ibu itu masih di bawah kedudukan baktinya ya, karena jenis kelaminnya sama dengan ibu tadi kalau saudarinya. Kalau dari keluarga ayah, yang sama jenis kelaminnya sama ayah laki-laki, berarti paman, tante dari ibu itu di bawahnya. Paham ya? Jadi di sini dimaksud adalah saudaranya ayah ya, itu yang lebih pantas untuk dibakti setelah ayah meninggal. Paman. Kan itu. Kalau tante saudari dari ibu. Ini sesuai dengan sabda Nabi tadi ya. Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, dijelaskan, kalau Abbas ini saudara kandungnya ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Nabi, kalau Abbas semua sedekahnya dia, zakatnya tanggungan saya. Lalu beliau berkata apa? Bukankah wahai Umar, saudara kandungnya ayah itu laki-laki ya, adalah sama kedudukannya dengan seorang ayah, ya kan? Jadi sini penjelasan Nabi SAW jelas. Bapak ibu sekalian, saya ingin titik beratkan juga satu hal, dan ini saya ingin luruskan karena banyak dai-dai kita juga di Indonesia yang terlalu mohon maaf bahasa saya tanda kutip ya, berlebihan dalam memberikan penjelasan masalah bakti dengan orang tua. Saya ingin tanya ibu-ibu sekalian, siapa di antara dua orang tua yang lebih wajib Anda bakti? Nah, ini yang jadi masalah. Iya. Jadi di antara ayah sama ibu, itu ayah yang nomor satu, bukan ibu. Dengarin baik-baik, begini Bu ya. Kalau dalam pelayanan ya, misal ibu kita bilang, "Nak, ambilin air." Lalu ayah bilang, "Nak, ambilin air." Yang didahulukan siapa? Ibu. Di sini ibu pelayanan. Tapi bakti, izin kalau keluar rumah, kalau anak perempuan mau menikah, itu wajib ayah. Artinya lebih global adalah ayah. Ada hadis Nabi begini Bu, hadis sahih riwayat Bukhari, siapa yang membenci ayahnya maka dia telah kufur. Dia telah kufur. Ini tidak ada hadis begini untuk ibu, enggak ada. Ini untuk ayah. Makanya dalam ada bahasan saya berhubungan dengan masalah bakti dengan orang tua, ini perlu dilurusin. Karena selalu anak-anak ditekankan ibumu dulu nomor satu, ayahnya di nomor dua kan. Keliru ini. Harus dirincikan itu dalam pelayanan saja. Akhirnya sampai pada tingkat anak-anak pun membenci ayahnya. Itu kan? Kalau mau menikah yang penting ibunya setuju, ayahnya enggak setuju terserah. Enggak boleh. Apa kata Nabi SAW? Siapapun yang berani menikahkan dirinya tanpa izin walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Nikahnya batal. Walaupun ibunya setuju 1000 kali. Gak boleh. Tetap harus di sini ayahnya. Gak boleh main-main dengan itu. Siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka dia telah kufur. Ya? Apa ini? Maksudnya dalam bab apa dulu? Oh, menikah ya, ada pamannya, ada saudara laki-lakinya, ada anak laki-lakinya kalau sudah balik, itu semua bisa. Hah? Enggak, ini bukan izin, ini bukan masalah mereka izinkan. Kalau pergantian ayah, itu bukan masalah mengizinkan, beda antara gadis sama janda. Kalau gadis, memang itu harus izin walinya, memang walinya melihat, dan ini pun dilihat maslahat. Kalau si wali menolak karena maslahat agama, misal laki-laki yang melamar itu buruk, gak baik, dan dia betul-betul murni ikhlas, jangan karena ini berbahaya, dia mabuk, dia begini, dia begitu, maka wajib dia patuh. Tapi kalau walinya menolak, walaupun ayah kandungnya ya, kalau walinya menolak tanpa udzur syar'i, orang ini baik-baik, ditolak sama dia, maka boleh pindah ke walihan, tapi pindahnya ke wali hakim, wali pemerintah ya. Wali hakim yang disiapkan di KUA, gitu kan? Jadi bukan orang lain. Pindah langsung ke wali hakim. Semua yang wali aslinya ayahnya masih hidup tapi menolak tidak ada udzur syar'i, maka pindah ke wali hakim. Itu pendapat yang lebih kuat. Jadi enggak usah alihkan ke pamannya atau adiknya, enggak usah, langsung ke pemerintah saja. Karena memang dia menolak tanpa udzur syar'i. Hanya itu boleh, tapi kalau tidak, ayahnya memang punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka itu dia wajib patuh. Kalau janda berbeda, janda itu hanya minta didampingin. Karena gadis itu memang ya diberikan keputusan oleh walinya, ya. Dia juga punya hak di situ tapi walinya lebih dominan. Tapi kalau orang sudah janda, maka dia hanya minta didampingin karena wali itu bagi perempuan adalah pendukung. Jadi sama saja begini bahasanya. bagi laki-laki yang sedang melamar nih, saya juga punya laki-laki yang akan membela saya, gitu loh bahasanya. Jadi salah kalau perempuan menikah tanpa wali, pertama batal, dan juga nanti ya laki-laki itu kalau zalim, maka dia tahunya tidak ada orang yang bela kamu, gitu. Seakan-akan begitulah, gitu. Itu fungsi daripada kewalihan, fungsi daripada kewalihan. Boleh saja. Boleh saja, tapi yang lebih baik adalah kalau ayah sudah enggak ada, meninggal atau tadi tidak setuju dengan hukum syar'i ya. Maka lebih baik yang seperti ini pindah kepada wali hakim, lebih baik. Wali hakim ini yang disiapkan oleh pemerintah. Udah wali pemerintah yang mengambil alih. Tapi kalau seandainya memang dia meninggal orang tua ayahnya, dia mau coba pamannya boleh, saudara kandungnya boleh, gitu kan? Paman dari ayahnya nggak ada, paman dari ibunya nggak ada masalah. Tapi didahulukan kalau paman dari keluarga ayah ya, kalau sudah tidak ada baru pindah ke keluarga ibu atau paman dari ibu. Baik, ini yang bisa diambil daripada hadis tadi, ya. Bolehnya pengambil alihan pembayaran zakat orang lain, ya. Baik, hadis 909. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahara 63 wa amara Aliyan radhiyallahu anhu an yadhbah al-bahi. Al-hadis rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 63 ekor dan menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk menyembelih sisanya. Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini telah disebutkan hadisnya di nomor 759 pada saat kita membahas bab tentang Idul Adha. Ya, bab Idul Adha yang menjelaskan tentang masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban lebih daripada 60 ekor kambing. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bolehnya ada perwalihan. Perwalihan, ya. Jadi kita mewalikan, ya. Mengatakan kepada seseorang, sembelihkan buat saya, jalankan zakat ini buat saya, belikan buat saya, enggak ada masalah. Dalam Islam itu berarti dibolehkan hukumnya. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan juga di sini dianjurkan bagi orang yang menyembelih, lebih afdal kalau dia bisa menyembelih dengan tangannya sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir dalam bab ini adalah 910 wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi kisatil Asif. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam waqdu ya Unaisa ala imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha. Al hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah anhu tentang kisah pelaku zina, seorang wanita pernah berlaku zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah wahai Unais menemui perempuan orang ini. Jika ia mengaku, rajamlah dia. Hadis muttafaqun alaih. Nomor 2, ini akan disebutkan lagi pada awal bab hudud. Al-Asif artinya adalah orang yang buruh atau seorang buruh. Tentu nanti hadis ini akan lebih panjang dibahas di bab khusus, ya. Bab hudud namanya. Hudud itu jamak daripada had, artinya ada batasan Allah, hukuman yang datang kepada orang yang melanggar, seperti pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk atau dirajam, itu semua nanti ada bab sendiri. Tapi yang kita ambil dari pelajaran hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mewalikan kepada Unais untuk memastikan kalau seseorang itu memang melakukan sebuah pelanggaran. Jadi dibolehkan, ya. Atau kita menggunakan tenaga orang lain untuk menagih utang misalnya, itu dibolehkan. Masuk dalam masalah pernikahan pun di sini boleh mengalihkan pewalihan. Misal ada seorang wanita mau menikah di luar negeri, ayahnya di Indonesia. Di sana enggak ada kerabatnya, tapi dia mau nikah dengan seorang laki-laki. Misalnya dia di Amerika, di Indonesia walinya. Bagaimana caranya? Walinya enggak hadir, sementara walinya harus hadir. Dia bisa mewakilkan. Dia mengatakan misalnya, saya alihkan kewalihan saya kepada kamu. Sebutkan via telepon kepada orang yang di sana akan dijadikan wali, itu boleh saja. nggak ada masalah. Itu bisa pengalihan perwalian, tapi memang dari si pemilik hak, memang si wali tadi, gitu kan? Saya pernah menikahkan salah satu ya guru saya yang saya wakili walinya si wanita itu, gitu kan? Jadi saya ditelepon oleh saudara kandungnya dia mengatakan, ya Ustadz saya walihkan, gitu. Saya wakilkan ke wali perwalian itu, gitu kan? Jadi bisa, itu dibolehkan. Sama waktu saya dipanggil diundang juga dakwah di Hong Kong itu hari, begitu juga ada yang mau menikah di sana, TKW sama TKI mau menikah, enggak ada walinya di Indonesia, maka dialihkanlah kepada seseorang yang memang ada di sana dan itu sah hukumnya, itu tidak ada masalah. Yang penting memang dari pemilik hak ya, wali yang benar, bukan sebuah rekayasa. Karena rekayasa maka rentetannya akan batal semua pernikahannya. Allahu a'lam. Jadi ini bab yang kita bahas masalah persekutuan dan perwalihan dengan beberapa hadisnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya punya tanggung jawabnya sama ayah yang akan menikahkan putrinya. Ya. Dari situ tetap si putri ini nggak mau dan dia menikah oleh ayah yang sakit. Ayahnya terpaksa mengatakan itu demi dia karena sayang kepada putrinya itu bagaimana hukumnya? Jadi ada dua hal Bu ya. Yang pertama, tidak boleh anak membenci orang tuanya, terutama ayahnya. Karena ada hadis yang sahih berbunyi, siapa yang membenci ayahnya dia telah kufur. Dia telah kufur, enggak boleh. Kalau misalnya ada seorang laki-laki zalim terhadap istrinya, ini contoh kasus saja ya, zalim terhadap istrinya, enggak ada hubungannya antara kezaliman dia kepada istrinya dengan anaknya. Orang tuanya, ayahnya kafir. Apakah si anak membenci ayahnya, enggak berbakti? Enggak, tetap enggak boleh. Jadi bukan berarti perilaku salah seorang ayah kepada ibu si anak membuat si anak tidak bakti dengan ayahnya, enggak boleh, enggak ada hubungannya itu. Sama sekali enggak ada hubungannya. Ini kan mungkin kemungkinan besar karena si ibu mungkin menceritakan hal-hal atau mungkin dia mendengar kan gitu, atau mungkin dia melihat perilaku ayahnya, bisa saja terjadi semua itu. Tapi tetap tidak ada hubungannya antara itu dengan dia membatalkan kebaktiannya kepada orang tuanya, nggak boleh. Terutama ayahnya, masalahnya di sini berat sekali, gitu kan? Ini kasus, jadi dia tidak boleh membenci, itu dosa besar. Tapi kalau kasus apakah pernikahannya sah, selama ayahnya ridho, maka sah saja. Alhamdulillah. Ahdikumullah subhanahu. Jadi gak ada masalah, masalah terpaksa atau tidak, yang penting dia mau. Kalau dia mau gak ada masalah, insya Allah masih sah saja, gitu kan. Yang jadi masalah kalau ayah bilang, pokoknya saya gak mau tanda tangan, saya gak mau tahu. Lalu dia nikah secara paksa, maka itu berarti tidak sah. Gak sah sama sekali. Nabi SAW ulangin 3 kali, siapapun wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Dia dianggap perzinahan, gak boleh. Tapi kalau ayahnya masih menandatanganin, artinya ayahnya masih, ya sudah deh, karena anak saya dia cuma tidak mau saja, ya sudah. Berarti anak itu, ini kayaknya sah, tapi dia tetap berdosa dengan perilaku itu kepada ayahnya. Ya udah, itu dosa. Dosa si anak pada ayahnya. Jadi makanya saya tadi jawab dari dua sisi. Masalah dia benci, dia dosa, dosa besar benci kepada ayah, bisa sampai pada tingkat kekufuran kalau dia biarkan. Kemudian di sini harus ada peran si ibu ya. Kalau memang faktornya disebabkan karena si ibunya memang menceritakan yang tidak baik, itu harus dia bisa memperbaiki itu. Karena banyak orang begini ya, pada saat terjadi perceraian misalnya, maka dia menjadikan itu adalah ajang dendam sepanjang hidupnya. Kenapa harus begitu? Kan dalam Islam cerai itu solusi, gitu kan? Itu kan solusi. Kalau seorang wanita terzalimi misalnya lalu dia cerai, ya sudahlah. Ya, intinya kan kita lepas. Kan itu. Sudah selesai, sudah lepas, maka enggak ada masalah semestinya, gitu kan? Atau laki-laki mendapatkan istrinya enggak menjalankan kewajibannya lalu dia cerai, ya sudah solusi kan? Jalan keluar, artinya dia keluar dari masalah itu. Tidak usah jadikan sebagai ajang dendam yang akhirnya menarik juga anak-anak kita untuk durhaka dengan pasangan kita dulunya. Itu enggak boleh. Haram dalam Islam, dosa lain lagi itu, gitu kan? Jadi si anak tetap berdosa di sini karena membuat ayahnya sedih, ya kemudian dia juga benci dengan ayahnya, itu sebagaimana tadi sudah saya sebutkan ancamannya. Tapi pernikahannya sah karena si ayah masih meridhoinya. Artinya dia cuma kena sedih kenapa tidak jadi wali gitu kan, tapi dia menandatanganinya. Itu sah saja. Ada lagi? Ya. Ada yang ini kan tadi aku yang satunya justru permasalahannya berbeda. Si anak wanita ini memang yang suaminya bercerai, dan si anak perempuannya ini akan minta nikah kepada ayahnya. Tapi si ayah ini dia dengan kebenciannya bilang kepada anak perempuannya bahwa saya akan menikahkan kamu, tapi ibu kamu tidak boleh datang. Jadi saya sampai si ibu itu ya silakan aja dan meridhoi bahwa yang penting kan ibu itu dari aktor kayak. Jadi sama tadi kasusnya ya, cuma ini dibalik kan itu. Si ayah tidak punya hak untuk membenci, nggak usah membenci, gitu kan? Kalau misalnya ada seseorang yang memang terjadi perceraian dengan pasangannya, sudahlah itu perceraian adalah solusi, gitu kan? Jangan dijadikan sebagai ajang untuk dendam-dendaman, nggak usah, selesai aja, gitu kan? Nggak usah dijadikan beban dan kita jalanin sisa hidup. Kalau kita benar, yakin Allah akan datangkan pengganti yang lebih baik. Tapi kalau kita salah, ini yang berbahaya. Nah, nanti akan mendatangkan cobaan yang berat, gitu kan? Lebih baik minta maaf dan kembali. Tapi kalau memang dia yang zalim, kita yang benar dan kita khawatir kalau kembali bisa berbahaya, maka kita punya hak dan Allah akan bukain pintu rezekinya kok tadi. Gitu kan? Allah akan bukain. Kita sisi. Sekarang kalau dia benci dengan si istrinya lalu dia larang hadir di perkawinan, itu tidak ada haknya. Tidak ada haknya sebenarnya. Si laki-laki tadi tidak punya hak untuk melarang ibunya hadir. Tapi perlu diketahui ya, memang dalam akad nikah tidak ada keharusan wanita hadir. Akad nikah ya. Memang hadir adalah saksi, ya, ayah, si wali, mempelai laki-laki, dan juga sekelompok orang-orang Islam yang menyaksikan pernikahan itu. Ada saksi dua yang nanti yang menandatangani kalau kita sekarang ya. Kalau zaman dulu memang menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka dan dilengkapi dengan umumnya beberapa orang muslimin yang mengetahui masalah itu. Tapi ini adalah tambahan sunnah saja, yang wajib adalah dua saksi. Memang pada satu ibu gak wajib hadir kok. Tidak ada kewajiban ibu hadir. Bahkan tidak ada kewajiban mempelai perempuan hadir di situ. Tidak ada kewajiban. Dalam Islam itu yang hadir, yang wajib hadir, mempelai laki-laki, wali perempuan, dua saksi. Itu yang wajib hadir. Dan kalau sudah diucapkan kalimat akad pada saat itu sudah sah pernikahan. Walaupun mempelai perempuan tidak hadir, walaupun ibunya tidak hadir. Gitu kan? Tapi yang saya tadi katakan tidak boleh dia mengatakan tidak boleh hadir. Misal kalau sampai dibuat acara undang orang misalnya gitu kan. Karena Nabi SAW menyunnahkan kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang pernah menikah, tapi tiba-tiba saja datang udah pakai baju baru, udah kelihatan seperti pengantin ceria gitu kan. Kata Nabi SAW, ada apa wahai Abdurrahman, kok terjadi perubahan? Dia bilang, saya baru menikah ya Rasulullah dengan wanita Ansar. Apa yang kamu kasih sebagai maharnya? Sementara waktu itu dia baru 1 bulan hijrah dari Mekah. Dia masih 1 bulan itu masih waktu yang pendek untuk ngumpulin harta. Sementara butuh mahar untuk menikah, maka dia mengatakan saya memberikan dengan segumpah emas, gitu kan? Artinya ada yang saya lakukan bisnis dan berhasil, saya berikan maharnya emas itu, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, aulim walau bisyat, iklankan walaupun dengan seekor kambing. Nah, jadi akadnya tidak harus ibu hadir, tapi pada saat aulimnya tadi mengiklankan walimahnya, maka itu haknya ibu untuk datang, nggak ada masalah, gitu kan? Kurang begitu. Apalagi tadi kalau misalnya ibunya juga ridho ya sudahlah, tidak ada masalah. Ya tidak ada solusi, gitu kan? Sekarang kalau dia terus-menerus mau menunda pernikahan karena seteruh antara kedua orang tuanya sampai kapan? Itu bukan jalan keluar. Dia menikah saja karena itu perintah agama dan itu kebutuhan dia. Nanti masalah dia mau memperbaiki keadaan itu nanti, karena nggak bisa. Setiap waktu itu ada, setiap pekerjaan ada waktunya, ya, dan harus dikerjakan pada waktunya. Ada lagi? Iya. Yeah. Ya, yang pertama begini. Ada seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, waktu Nabi jelasin tentang fadilah orang yang memaafkan, gitu kan, wal afina 'anil nas, dalam ayat dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Kurang lebih ayatnya begini, wal qadhibin al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang bisa meredam emosinya pada saat dia punya kebenaran, dia benar, dia mampu, dia punya kekuatan. Dan orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu Nabi SAW menyuruh agar para sahabat memaafkan siapapun gitu. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan pegawai kami? Kebetulan mereka punya kebun-kebun, banyak pegawainya. Lalu kata Nabi SAW, maafkan mereka walaupun sampai 70 kali. Ini hadis ini menjelaskan, bolehnya kita memaafkan pegawai kita. Dan tidak ada jumlahnya. Selama memang kesalahan-kesalahan itu kita anggap masih bisa ditanganin. Gitu kan, masih bisa ditanganin. Tadi misalnya kasus ibu menganggap akan ada tulang punggung lah di keluarganya dan segalanya, dan sebenarnya mungkin dia pada saat itu khilaf, dia sudah mengaku sebagai kesalahan, itu tidak ada masalah. Jadi memaafkan adalah sebuah hal yang dianjurkan karena tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan. Nah, kalau memang dia terjadi lagi, memang dia ulangin lagi perbuatan itu, maka ibu punya hak untuk memberhentikan. Pada saat itu pun ibu punya hak memberhentikan pada saat awal. Itu hak kita, gak ada masalah. Itu bukan kezaliman, karena memang berbahaya, bisa mengancam. Walaupun jumlahnya kecil gitu kan, itu bisa mengancam. Tapi kalau ibu memaafkan, itu adalah satu perintah dalam agama kita. Makanya begini ibu-ibu sekalian, saya tutup dengan kalimat ini ya. Ibu-ibu harus tahu, kita harus memiliki rambu-rambu. Untuk apa kira-kira ada rambu-rambu lalu lintas? Kira-kira untuk apa? Ya, untuk memberikan orang rambu memang. Istilah rambu itu tepat. Tanda-tanda. Karena kalau gak ada rambu-rambu lalu lintas, profesor pun akan melanggar. Gitu kan. Mati lampunya, dia akan melanggar. Jadi memang manusia ini harus ada rambu-rambunya. Jadi kita berikan rambu-rambu di pegawai. Gitu kan. Cek, tanya, ya teliti, mengingatkan. Itu semua mesti dilakukan. Mesti dilakukan. Gitu kan. Jadi ibu di sini tekankan, pastikan gitu kan, bahwa saya memang sudah dilakukan, sudah di ini, belum, tanya sampai di mana ya, kapan selesainya, itu hal yang mesti kita lakukan, itu rambu-rambunya supaya orang tidak terjerumus pada hal-hal yang salah, kurang lebih begitu. Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang di bab, ada dua bab yang nanti kita bahas ya, bab al-ikrar ini cuma satu hadis, dan ada bab al-ariyah atau bab pinjaman. Nanti insya Allah akan lebih banyak, panjang lebar kita jelaskan masalah itu. Mungkin sampai sini dulu ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga menjadikan kita atau menjadikan pertemuan kita ini sebagai tambahan amal di timbangan kita hari kiamat, dan juga sebagaimana Allah satukan kita di majelis ilmu ini yang mulia, insya Allah Allah satukan juga kita di surga firdausnya tanpa hisab. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.